lama ku duduk berdua, bintang-bintang bertaburan turut menyaksikan malam itu. Takkan ku lupa pertama bertemu, kata hati tiada ternyata. Pujaanku, oh pujaanku, ku cinta padamu. Berikanlah kasih mesra tiada ternyata. Ternyata.